Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah atas taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala semata kita bisa hadir di salah satu dari rumah-rumah Allah untuk kita isi kesempatan dan kesehatan pada saat ini untuk bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap apa yang akan kita kaji pada kesempatan hari ini bisa menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang akan kita bahas bersama adalah tentang Al-Quranul Karim. Wa makanatuhu al-azimah, dan kedudukan yang tinggi dan mulia, agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebagai upaya untuk kita mengingat-ingat di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Dengan itu kita berharap senantiasa diberi taufik untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk di antara nikmat yang besar yang Allah ta'ala karuniakan kepada kita, yaitu Al-Quranul Karim. Naam, ikhwati fillah rahimakumullah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengaruniakan kepada makhluknya nikmat yang sangat besar, terkhusus untuk kaum mukminin, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang paling mulia, penutup para nabi dan rasul, yang membawa Al-Quranul Karim, kitab yang paling mulia, kitab yang menjadi penutup kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164 mengingatkan akan besarnya nikmat Al-Qur'anul Karim dan nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat manusia. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan minnah, karunia yang besar terkhusus untuk orang-orang yang beriman. Id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Dengan diutusnya di tengah-tengah mereka seorang rasul, utusan Allah dari kalangan mereka. Yang rasul tersebut yatlu alaihim ayatih, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mentazkiyah mereka, mensucikan jiwa-jiwa mereka. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan rasul tersebut mengajari mereka al-kitab wal hikmah. Pada saat mereka diliputi dengan kegelapan, kegelapan masa jahiliyah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan sungguh mereka dahulu sebelum diutusnya rasul tersebut, sebelum turun kepadanya kitab Al-Qur'anul Karim, sungguh dalam keadaan sesat, dengan kesesatan yang sangat tampak nyata. Naam. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa dalam kondisi manusia tidak tahu jalan menuju Allah, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menuju jannah Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah kemudian Allah Taala anugerahkan nikmat yang besar. Di masa fatrah minar rusul, diutuslah rasul yang terakhir membawa kitab yang paling agung, Al-Qur'anul Karim. Di dalam kitab Sahih Muslim dari hadis sahabat yang mulia Iyad ibn Himar radhiyallahu taala anhu, disebutkan juga menjelaskan tentang hal ini. Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna Allaha nadhara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada seluruh penduduk bumi di saat sebelum diutusnya rasul sallallahu alaihi wasallam, di masa jahiliyah, di masa fatrah minar rusul. Kata rasul sallallahu alaihi wasallam, famaqatahum arabahum wa ajamahum. Allah murka kepada seluruh penduduk bumi, baik mereka dari keturunan Ismail ibn Ibrahim al-Khalil, orang-orang Arabnya, ataupun orang-orang yang selain Arab, semuanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa baqaya min ahli al-kitab, kecuali beberapa gelintir dari ahlul kitab. Saat itulah Allah kemudian mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala turunkan bersama beliau atau kepada beliau Al-Quranul Karim. Kata Allah, innama ba'athuka li'abtaliyaka wa'abtaliya bika. Aku mengutusmu tidak lain untuk menguji dirimu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menguji manusia denganmu. Wa'anzaltu alaika kitaban la yaghsiluhul ma, dan aku turunkan kepadamu sebuah kitab yang tidak luntur dengan air. Wa anzaltu alaika kitaban la yaghsiluhul ma, dan aku akan turunkan kepadamu sebuah kitab yang tidak akan luntur, tidak akan terbasuh dan hilang karena terkena air. Taqra'uhu na'iman wa yaqadha, yang engkau akan mampu membaca kitab tersebut dalam keadaan engkau tidur ataupun dalam keadaan engkau terjaga. Nah, itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala ingatkan dalam ayatnya dan juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quranul Karim adalah kitab yang paling mulia, penutup kitab-kitab terdahulu, dan disebut sebagai Muhaimin, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 48, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Dan kami turunkan kepadamu kitab dengan hak, musaddiqan, sebagai pembenar, lima baina yadaihi minal kitab, pembenar atas kitab-kitab yang terdahulu, wa muhaiminan alaihi, dan sebagai muhaimin atas kitab-kitab tersebut. Yang makna dari muhaimin adalah alin wa murtafi' ala ma taqaddamahu minal kutub, bahwa Al-Quran betul-betul paling unggul, paling mulia, lebih mulia, lebih unggul dibandingkan dengan kitab-kitab yang terdahulu. Dan juga makna muhaimin adalah aminun, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala, bahwa muhaimin sebagai salah satu sifat Al-Quran, maknanya adalah bahwa Al-Quran merupakan aminun ala al-kutub as-sabiqah. Nah, sebagai penentu, tolak ukur kebenaran kitab-kitab terdahulu. Fama wafaqahu minha fahuwa haq. Maka apa saja yang termuat di dalam kitab-kitab terdahulu yang sesuai dengan Al-Quran, maka itu adalah hak. Wama khalafahu minha fahuwa batil. Dan apa saja yang menyelisihi Al-Quranul Karim dari apa yang masih termuat di dalam kitab-kitab terdahulu, Taurat dan Injil, maka itu adalah kebatilan. Itulah makna dari muhaimin, salah satu dari sifat Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim tentu memiliki kedudukan yang mulia di hati-hati kita, hati-hati kaum muslimin, sebagaimana Al-Quran itu sendiri memang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang mubarakah ini, biidznillah ta'ala, kita akan membaca salah satu risalah dari salah seorang ulama kita rahimahumullah wa hafidhahullah, tentang Al-Quranul Karim, yaitu dalam kitab yang tadi kita sebutkan, karya Syekh Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah ta'ala wa hafidhahullah, yang mana beliau sekarang adalah mufti dari Mamlakatul Saudiyah harasahallah. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, hal pertama yang kita sampaikan bahwa adalah keyakinan kaum muslimin bahwa Al-Quran merupakan kalamullah, Al-Quran merupakan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, betul-betul ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya maknanya, namun lafad-lafadnya adalah merupakan kalamullah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian diturunkan, dibawa turun oleh Malaikat Jibril sebagai wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran adalah ucapan Allah, kalamullah, yang didengar oleh Malaikat Jibril alaihi salam, kemudian dibawa oleh beliau alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad, Rasul di muka bumi ini salawatullahi wasalamuhu alaihi. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat yang disebutkan di sini, firman Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ. Katakanlah, Al-Quran dibawa turun oleh Ruhul Qudus, Malaikat Jibril, kepada Muhammad SAW dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi dalam surat An-Nahl ayat 102. Juga dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Isra ayat 106, Allah mengatakan wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an faraqnahu, kami turunkan secara berangsur-angsur, secara bertahap, litaqra'ahu, agar engkau membacakan Al-Quran tersebut kepada manusia, ala mukfin, secara perlahan-lahan, wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Quran tanzila, secara berangsur-angsur. Allah turunkan wahyu tersebut, kalam tersebut, kalamuhu subhanahu wa ta'ala, dibawa oleh Malaikat Jibril kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama, keyakinan kita bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah, lafzan wa ma'nan wa laysa bimakhluq. Maka apa yang kita baca dari ayat-ayat Allah dari Al-Quran, apa yang kita tulis dalam mushaf-mushaf, nah, apa yang kita hafalkan, semuanya adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nama-nama yang banyak untuk kitab ini, tidak seperti kitab-kitab yang terdahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nama-nama yang banyak untuk kitab yang terakhir, dan juga Allah memberikan sifat-sifat yang banyak pula kepadanya. Yang ini tidak lain menunjukkan akan kemuliaan dan keagungan kitab tersebut. Di antara nama Al-Quran, yaitu Al-Quran, Al-Furqan, Al-Kitab, Al-Huda, An-Nur, Al-Shifa, Al-Bayan, Al-Maw'idah, Al-Rahmah, Al-Basair, Al-Balagh. Ini di antara nama-nama Al-Quran. Di antara sifat-sifat Al-Quran, Al-Quran adalah Al-Arabi, Al-Mubin, Al-Karim, Al-Azim, Al-Majid, Al-Mubarak, Al-Tanzil, Al-Sirat Al-Mustaqim, Al-Dhikrul Hakim, Hablullah, Al-Dhikra, Al-Tadhkirah, Wal-Bushra, Al-Musaddiq lima baina yadaihi minal kitab, sebagai pembenar atas apa yang telah berlalu dari kitab-kitab sebelumnya. Muhaimin, termasuk sifat-sifat yang Allah berikan kepada Al-Quran. Wa huwal mathani, yakni Al-Quran banyak ayat-ayat yang berulang. Wa fihi tafsilu kulli syai', Al-Quran memuat rincian segala sesuatu. Wa tibyanu kulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran la raiba fih, tidak ada sedikit pun padanya keraguan. La iwaja fih, tidak ada sedikit pun kebengkokan atau penyimpangan. Nah, ini diantara nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Ta'ala berikan untuk kitab yang terakhir. Nah, yang ini semuanya menunjukkan sekali lagi bahwa betapa mulia dan agungnya Al-Quran, memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang banyak. Nah, di sini disebutkan beberapa ayat atau sekian banyak ayat yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Nah, di antaranya disebutkan di sini dalam surat Al-Furqan, Allah menyebutkan tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi. Maha barakah Allah, maha banyak kebaikan ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepada hambanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Furqan. Al-Furqan adalah salah satu nama Al-Qur'an. dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan alif lam mim, dzalikal kitab. Allah sebut ya Al-Qur'an dengan Al-Kitab. Dan juga disebutkan pada ayat ini salah satu sifatnya, ya, la raiba fi, tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Semua yang Allah Ta'ala sebutkan adalah sesuatu yang meyakinkan, tidak ada sedikit pun padanya keraguan. Hudan lil muttaqin, dan juga di antara sifat Al-Qur'an lah hudan lil muttaqin, sebagai bimbingan, hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat yang lainnya dalam surat Yunus ayat 57 Allah menyebutkan ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'izatum min rabbikum wa shifa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Dalam ayat ini termuat sekian nama dari Al-Qur'an. Wahai manusia, telah datang kepada kalian maw'izah, sebuah pelajaran, wejangan, nah, peringatan, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syifa, dan juga obat, lima fis sudur, atas penyakit-penyakit yang menimpa jiwa. Wa hudan, dan merupakan, dan telah datang pula hidayah, petunjuk. Wa rahmatun lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, dan masih ada ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan tentang banyaknya nama dan sifat-sifat dari Al-Qur'anul Karim. Nah, barakallahu fiik. Dan disebutkan di sini bahwa Al-Qur'an sebagai kalamullah, yang mana Allah Ta'ala mensifati kalamnya dalam firmannya dalam surat Luqman ayat 27 Allah mengatakan walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Ya. Andai kata semua pohon-pohon di muka bumi ini dari dahulu sampai nanti menjadi pena-pena, wal bahru yamuddu, sedangkan seluruh air lautan samudra ini menjadi tinta, kemudian ditambahkan sejumlah 7 kali lagi dari air samudra lautan yang luas tersebut sebagai tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, maka kata Allah ma nafidat kalimatullah, belumlah habis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ya bahwa Al-Qur'anul Karim sangatlah agung dan mulia. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah kalamullah, adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an sangat dalam dan sangat luas, dan apa yang telah dikemukakan oleh para ulama dalam tafsir-tafsir mereka tentang kandungan Al-Qur'an itu adalah sebagian kecilnya saja dari yang bisa kita ketahui dari hikmah atau kandungan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya ikhwati fillah, di antara kekhususan Al-Qur'anul Karim yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin penjagaan kepadanya. Tidak, Allah serahkan penjagaan akan kemurnian Al-Qur'an kepada kaum muslimin atau kepada manusia. Tidak seperti kitab-kitab terdahulu yang dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala tidak menjamin penjagaan tidak menjamin kemurniannya. Namun Allah serahkan kepada para pendeta-pendeta untuk menjaga kitab-kitab yang turun kepada nabi-nabi terdahulu. Sedangkan Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jal telah menjamin dirinya lah yang akan menjaga kemurniannya sehingga tidak ada perubahan di dalam Al-Quranul Karim sejak turunnya sampai qurbi yaumil qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami telah menurunkan adz-dzikra wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya terhadap Al-Qur'an itu kamilah yang benar-benar akan menjaganya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surat Al-Buruj, ya, juga di sini menjelaskan tentang penjagaan terhadap Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Azza wa Jalla, bal huwa Qur'anun majidun fi lawhim mahfuz. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Dua ayat inilah yang menunjukkan bahwa Allah benar-benar telah menjamin kemurnian Al-Qur'anul Karim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang dua ayat ini, fa wasafahu Allah subhanahu bi annahu mahfuz. Allah mensifati Al-Quran bahwa Al-Quran itu betul-betul terjaga. Wa inna lahu lahafizun. Dalam surat Al-Hijr ayat 9. Wa wasafa mahallahu bilhifzi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mensifati tempat penjagaan Al-Quran itu dengan hifz, dengan mahfuz, ya. Tempat tersimpannya, terjaganya Al-Quran itu Allah Ta'ala juga sifati dengan apa? Dengan Al-Hifz. Lauh mahfuz. Dalam lauh yang terjaga. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala benar-benar akan menjaga Al-Quranul Karim dari ziyadah, dari adanya upaya-upaya menambah-nambahi Al-Quran. Wa nuqsan, dan mengurang-urangi Al-Quranul Karim. Wa tabdil, dan merubah-rubahnya. Wa hafidha ma'aniyah. Allah juga akan menjaga makna-makna Al-Quran dari makna-makna yang keliru dan menyimpang. Sebagaimana Allah Ta'ala menjamin penjagaan terhadap kemurnian lafad-lafadnya dari perubahan-perubahan. Wa aqama lahu man yahfadh hurufahu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus menjaga Al-Quran dengan munculnya para ulama, para qurra yang senantiasa menjaga huruf-hurufnya dari penambahan, pengurangan dan penambahan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga selalu memunculkan di setiap saat para ulama yang menjaga kemurnian makna makna Al-Quran dari makna-makna yang menyimpang dan keliru. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ini juga menunjukkan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Taala telah menjamin penjagaan terhadap kemurnian Al-Qur'an, baik lafaznya, baik maknanya. Sehingga kata para ulama rahimahumullah, Al-Qur'an betul-betul munajji minal fitan, merupakan penyelamat dari segala macam bencana, fitnah-fitnah yang melanda. Al-Quran adalah anisul mu'min, adalah yang akan menemani seorang mu'min dalam kesendiriannya. Wa nuru qalbih, Al-Quran merupakan penerang bagi jiwa-jiwa kaum mu'minin. Wa rabi'u sadrih, yang akan menjadikan jiwa-jiwa dan dada ini lapang karenanya. Wa jala'u hammihi wa ghammih, akan menyingkirkan kegelisahan, kegundah gulanaan yang menimpa dirinya. Karena Al-Quran memuat berita-berita yang terdahulu dan berita-berita yang akan terjadi setelah, dan memuat hukum-hukum yang memutuskan segala perkara yang kita alami. Karena itu tidaklah ada yang meninggalkan Al-Quran kecuali pasti Allah Ta'ala binasakan. Tidaklah ada orang yang mencari hidayah selain Al-Quran, melainkan Allah Ta'ala akan palingkan dia dari jalan yang benar. Karena Al-Quran adalah suratul mustaqim, jalan yang lurus yang akan mengantarkan seorang kepada rahmat Allah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwallazi la tazighu bihil ahwa. Yang barang siapa berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, maka dia tidak akan tersimpangkan, tidak akan terbawa oleh hawa nafsunya. Wala yashba' minhul ulama. Para ulama senantiasa menggali dan menggali kandungan Al-Quranul Karim dan tidak ada bosan. Terus-menerus mereka merasakan kenikmatan-kenikmatan ketika mereka membaca dan mentadaburi Al-Quranul Karim. Wala yakhlaq an kathratir radd wa taraddud, dan tidak akan terasa bosan seorang yang terus mengulang dan mengulang bacaan Al-Quran. Wala tanqadhi ajaibuh, dan Al-Quran tidak akan pernah habis keajaiban-keajaibannya dan tidak mungkin dilukiskan dengan ungkapan kata-kata. Sebagaimana apa yang diungkapkan oleh bangsa jin dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna sami'na Qur'anan ajaba, sungguh kami telah mendengar sebuah bacaan yang sangat-sangat menakjubkan. Demikian perkara yang berikutnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, yang berikutnya, maka disebutkan di sini bahwa Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau dalam Sahihain, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, na'am, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, qala ma min nabiyyin minal anbiya illa qad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang nabi pun dari nabi-nabi yang diutus kecuali masing-masing telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala al-ayat, nah, berbagai bukti-bukti yang membenarkan atau membuktikan akan kebenaran risalahnya. Ma mithluhu amana alaihi al-bashar, yang mestinya seorang ketika melihat ayat-ayat tersebut, mukjizat-mukjizat tersebut, akan beriman kepadanya, beriman kepada Allah dan mengakui akan kebenaran risalah yang dibawanya. Ma min nabiyyin minal anbiya illa qad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Wa innama kana alladhi utit wahyan awha Allahu ilayya, dan mukjizat yang diberikan kepadaku adalah wahyu. Tentunya banyak mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, akan tetapi mukjizat yang paling besar dan terus berlangsung, ya, meskipun Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, adalah Al-Qur'anul Karim, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa innama kana alladhi utitu wahyan awha Allahu ilayya, yang Allah Ta'ala berikan kepadaku adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah, ya, dengan kelestarian dan kelanggengan mukjizat itu meskipun Rasul telah meninggal dunia, maka aku berharap, fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah, aku berharap, ya, aku menjadi seorang rasul yang paling banyak pengikutnya kelak pada hari kiamat. Naam. Wa fa'al, demikianlah Rasul alaihi salatu wasalam adalah rasul yang paling banyak pengikutnya alaihi salam, alaihi afdhalus salatu wassalam. Naam. Itulah mukjizat abadi yang diberikan oleh Allah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Al-Qur'anul Karim. Kemudian dijelaskan di sini dari sisi mana saja kemukjizatan Al-Qur'an. Kata beliau Habibullah Ta'ala, Al-Quran mu'jizun fi lafzihi wa bayanih. Al-Quran itu adalah mu'jizat dari sisi lafadznya. Mu'jizat dari sisi lafadz dan kejelasannya. Fi lafzihi wa bayanih. Lafadznya dan jelasnya, wuduhnya Al-Quran itu adalah salah satu sisi kemu'jizatan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menantang manusia untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Bahkan satu surat saja yang pendek yang menyetarai atau menandingi surat-surat dari Al-Quranul Karim. Kata Allah Azza wa Jalla, in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Bila kalian dalam keadaan ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datangkan satu surat saja. Satu surat saja min mithlihi, yang serupa dengannya. Nah, misalkan surat yang paling pendeknya. Satu surat saja yang pendek, yang semisal dan setara, setanding, sebanding dengannya. Datangkan. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Panggil semua penolong-penolong kalian, pendukung-pendukung kalian. In kuntum shadiqin. Selain Allah, min dunillah, in kuntum shadiqin. Jika kalian adalah orang-orang yang jujur, yang benar ucapan kalian. Nah, baik. Ini tantangan Allah yang tidak mungkin akan terjawab, tidak mungkin akan ada seorang pun atau bahkan seluruh manusia tidak mungkin akan bisa mendatangkan yang semisal satu surat saja yang setara dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, yang berikutnya, Al-Qur'an adalah mukjizat dari sisi mudahnya dibaca dan dihafalkan. Kata Allah Azza wa Jal, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dibaca, untuk diingat, untuk dihafalkan. Fahal mim muddakir. Apakah ada di antara mereka yang mau membaca, yang mau menghafal? Sungguh Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dibaca. Nah, tidak hanya orang-orang Arab saja yang mampu membaca, namun semua kalangan bisa membaca. Tidak hanya orang-orang yang dewasa saja bisa membaca. Anak-anak kecil pun bisa membaca. Bahkan anak-anak kecil pun bisa menghafalkan dari Al-Quranul Karim. Maka ini di antara sisi mu'jizat Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab terdahulu. Mu'jizun fima hawahu min qasasil madin. Dari sisi Al-Quran adalah mu'jizat dari sisi kandungannya. Di mana di antara kandungan Al-Quran adalah kisah-kisah umat-umat terdahulu, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam belum pernah mempelajarinya dari kitab-kitab yang terdahulu, karena beliau adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca tulisan, tidak pula bisa menulis. Namun kisah-kisah yang dikandung dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang demikian nyata dan tidak ada pertentangan satu dengan yang lain, dari satu surat dengan surat yang lainnya semuanya benar. Dan juga mengandung ibrah yang demikian dalam di setiap kisah-kisah yang Allah Ta'ala sebutkan. Allah menyebutkan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sungguh kami telah menceritakan padamu ahsanal qasas, kisah-kisah yang paling indah, yang paling baik, yang paling benar. Bima awhayna ilaika, sebagaimana yang kami wahyukan kepadamu ya, dari Al-Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, dan engkau wahai Muhammad dahulu adalah orang termasuk yang tidak tahu tentang kisah-kisah tersebut, namun Rasulullah bisa menyampaikannya karena itulah wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada beliau. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran betul-betul mu'jizat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Dan juga firman Allah Azza wa Jalla, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil absar. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ma kana haditha yuftara, walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Al-Quran, kata Allah Azza wa Jal, mengandung kisah-kisah, yang mana kisah-kisah tadi memiliki ibrah yang demikian dalam bagi orang-orang yang berakal. Maka hadithan yuftara, Al-Quran atau kisah-kisah tadi, bukanlah ucapan yang dibuat-buat dipalsukan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi pembenar atas apa yang telah disampaikan, diwahyukan pada kitab-kitab terdahulu. Wa tafsila kulli syai', dan merupakan penjelas perinci segala sesuatu, dan merupakan hidayah, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini sisi mukjizat yang lainnya. Tayyib. Tafadhal. Waktunya Isya. Tafadhal, Madin. Bismillah. Kita lanjutkan ikhwati fillah rahimakumullah. Penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh rahimahullah wa hafizah tentang sisi kemu'jizatan Al-Qur'an. Maka kata beliau rahimahullah taala, Al-Qur'an merupakan mu'jizat dari sisi kandungannya, di mana Al-Quran mengandung berbagai hal-hal yang berkaitan dengan akidah, keyakinan-keyakinan, perkara-perkara yang ghaib, yang tidak ada sedikitpun pertentangan satu dengan yang lainnya. Semuanya hak, semuanya sidq. Dan juga Al-Quranul Karim mengandung syariat-syariat agama ini, mengandung syariat-syariat yang semuanya adalah syariat yang sempurna dan adil. Ya, dengan itu seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika meyakini apa yang disebutkan, dikhabarkan dalam Al-Qur'an Karim dan menjalankan syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan Allah taala selamatkan dari berbagai zulumat, dari berbagai kegelapan-kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, menuju shirath al-mustaqim. Naam. Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi mukjizat yang berikutnya. Kemudian pembahasan yang lainnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala yang besar bagi mereka yang membaca Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala akan berikan keutamaan yang agung kepada mereka yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di sini beberapa ayat dan hadis yang menunjukkan tentang besarnya pahala dan kemuliaan bagi para pembaca Al-Qur'anul Karim. Kata Allah dalam surat Fatir ayat ke-29 dan 30, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan aqamus salah dan menegakkan salah, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan juga menginfakkan dari sebagian harta yang kami rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik ia infakkan secara tersembunyi ataupun terang-terangan, kata Allah, mereka semuanya adalah orang-orang yang yarjuna tijarah, yang sedang mengharapkan hasil perniagaan yang tidak akan pernah ada ruginya. Tijarah talan jabur. Di antaranya adalah mereka orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Naam, adapun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi ithnatain, rajulun ataahu Allahu al-Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar, wa rajulun ataahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. La hasada, tidak boleh seorang itu berharap untuk menjadi seperti orang lain. Ghibtah. Ya, tidak boleh seorang itu memiliki ghibtah kecuali kepada dua orang. Yang pertama adalah kepada seorang yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya Al-Quran. Telah Allah Ta'ala ajari Al-Quran dan ia menunaikan Al-Quran itu, naam ana al-lail wa ana an-nahar, membaca Al-Quran naam pada waktu malam dan siang hari, ya, dalam sholatnya ataupun di luar sholatnya. Itu salah satu dari jenis manusia yang kita boleh untuk apa? Memiliki hasad yang diribtah untuk seperti mereka. Yang kedua adalah rajulun atahu Allahu malan, seorang yang Allah Ta'ala berikan keluasan harta, lalu harta itu diinfakkannya, ya, ana al-lail wa ana an-nahar. Yang kedua adalah jenis manusia yang kita boleh memiliki ghibtah terhadapnya adalah manusia atau seorang yang Allah Ta'ala berikan harta lalu dia infakkan harta tersebut di jalan Allah, ana al-lail wa ana an-nahar, di sepanjang atau di siang dan di malam hari. Nah, baik. Sehingga bolehnya kita ghibtah kepada orang yang pertama tadi atau dua jenis ini menunjukkan fadilah yang besar yang ada pada mereka. Ya. Yang berikutnya, hadis tadi adalah hadis yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya, hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an satu hurufnya itu akan mendapatkan satu hasanah, dan satu hasanah itu akan dilipatkan menjadi 10 kalinya. La aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim tidak aku katakan satu huruf, namun alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka betapa besar kebaikan yang akan diperoleh seorang yang mau membaca Al-Qur'an Al-Karim lillahi azza wa jal, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi bagi seorang yang ingin menghafalkannya, tentu dia akan terus mengulang-ulangnya. Setelah dihafalnya pun juga akan terus diulang-ulang lagi. Maka akan semakin besarlah pahala dan kebaikan yang diperoleh jika ia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, keutamaan yang berikutnya, sahibul Quran huwal muqaddam fid dunya wal akhirah. Sahibul Quran, orang-orang yang Allah ta'ala telah berikan ilmu kepadanya Al-Quran Al-Karim, membaca, menghafalnya, dan mengamalkannya, dialah orang yang akan didahulukan dan diunggulkan fid dunya wal akhirah. Merekalah orang-orang yang sepantasnya untuk kita berikan na'am penghormatan dan kemuliaan, ya. Tentu tidak dengan tidak berlebihan tentunya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tentang kemuliaan Al-Qur'an dan kemuliaan orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum atau kaum-kaum dengan sebab mereka mengamalkan Al-Qur'an, mempelajari dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala akan yakni akan rendahkan suatu kaum yang lainnya karena sebab mereka berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Hadis yang juga menunjukkan tentang bahwa ahlul Quran itu diutamakan adalah hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu Al-Badri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ummul qawma aqra'uhum likitabillah." Hendaklah yang menjadi imam dalam salat pada suatu kaum adalah mereka yang paling atau dia yang paling paham ya terhadap kitab Allah, paling mampu membaca dengan baik terhadap kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Naam. Juga hadis yang lainnya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil bararah." Orang yang pandai membaca Al-Qur'an, ya, dan tentunya dia adalah orang yang mengamalkan Al-Qur'an, akan dibangkitkan bersama safaratil kiramil bararah, para malaikat-malaikat yang mulia dan senantiasa na'am berbuat kebaikan dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi yaqra'ul Qur'an. Keutamaan akan Allah ta'ala berikan kepada mereka al-mahir bil Qur'an. Bagaimana dengan orang yang membaca akan tapi dia bukan termasuk dari kalangan orang-orang yang mahir? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fih wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Kata Rasul, dan orang yang membaca Al-Qur'anul Karim dalam keadaan terbata-bata, ia berat untuk membaca Al-Qur'anul Karim tapi tetap ia upayakan terus membacanya, maka tetap Allah ta'ala akan berikan kepadanya pahala, bahkan Allah ta'ala akan lipatkan kepadanya pahalanya. Lahu ajran, Allah akan berikan kepadanya dua pahala. Nah, ini keutamaan yang Allah ta'ala berikan na'am kepada ahlul Qur'an fid dunya wal akhirah. Nah, dan Al-Qur'an akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka yang membacanya ketika di dunia. Kata Rasulullah SAW, "Iqra'u Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, sungguh Al-Qur'an itu akan menjadi pemberi syafaat bagi ashabih, bagi para ashabul Qur'an pada hari kiamat nanti. Mereka orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'anul Karim. dan bahkan dalam hadis yang lainnya, ya, menunjukkan betapa besar kemuliaan yang akan diraih oleh mereka sahibul Quran adalah hadis Umamah Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil." Kelak pada hari kiamat akan diserukan kepada sahibul Quran ketika sedang menaiki tangga-tangga jannah, "Iqra, bacalah dan teruslah engkau naik." Warattil, dan bacalah dengan tartil, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau dahulu ketika di dunia telah membacanya dengan tartil dari hafalanmu di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, sungguh engkau akan sampai kepada derajat jannah setinggi yang engkau raih seraya engkau membaca sampai akhir bacaanmu. Demikian kurang lebih makna dari hadis Abi Umamah Al-Bahili, akhrajahu Abu Dawud dan disahihkan oleh sebagian para ulama rahimahullah. Ini terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran dan juga menghafalkannya. Nah, telah disebutkan tadi dalam paragraf yang sebelumnya bahwa di antara mukjizat Al-Quran adalah Al-Quran mudah untuk dihafalkan oleh manusia. Nah, disebutkan di sini bahwasanya seorang ketika mencurahkan kemampuannya untuk menghafalkan Al-Quran itu merupakan sebuah amalan yang sangat mulia. Karena tentunya dengan seorang berupaya menghafalkan Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dalam kitab-kitab yang terdahulu telah disebutkan bahwa umat nabi terakhir anajiluhum fi sudurihim, ya, kitab-kitab mereka itu berada tersimpan dalam jiwa-jiwa mereka. Telah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu bahwa anajil, ya, kitab-kitab suci dari umat terakhir itu ternyata tersimpan, ya, yakni terhafalkan dalam dada-dada mereka. Nah, baik. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang bahwa naam, di antara umat Nabi Muhammad SAW banyak dari mereka yang Allah Ta'ala beri taufik untuk bisa menghafalkan. Nah, dan demikian Allah Ta'ala menyebutkan juga dalam kitabnya bahwa Al-Quran memang tersimpan di dalam sudur ar-rijal. Naam, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكِ إِذَا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, engkau wahai Muhammad tidaklah pernah sebelum ini membaca kitab apapun, wala takhuttuhu biyaminik, dan engkau juga belum pernah menulis dengan tangan kananmu. Kalau demikian keadaanmu, ya, kamu adalah seorang yang bisa membaca dan menulis, lartabal mubtilun, tentu ahlul batil akan ragu dengan Al-Quran yang Allah wahyukan kepadamu, jangan-jangan ini adalah hasil buah karya tanganmu atau dari hasil apa yang kamu pelajari dari kitab-kitab terdahulu. Namun Allah Ta'ala takdirkan dengan hikmahnya, Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang yang ummi, tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu dan juga tidak pernah menulisnya. Bal huwa ayatun bayyinat, namun Al-Quran adalah ayat-ayat yang sangat nyata dan jelas, fi suduril ladina utul ilm, yang tersimpan di dalam dada-dada orang-orang yang telah Allah Ta'ala berikan ilmu kepada mereka. Jadi ini juga menunjukkan keutamaan menghafal Al-Quranul Karim. Naam. Dan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya, menyerupakan orang yang tidak memiliki hafalan Al-Quran sama sekali diserupakan dengan seorang dengan apa? Sebuah rumah yang roboh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ladzi laisa fi jawfihi Al-Quran atau syai'un minal Quran kal baitil kharab." Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang tidak ada sama sekali dalam dadanya sedikit pun Al-Quran yang dihafalnya, maka dia seperti apa? Seperti rumah yang roboh. Nah, semakin banyak yang dihafalkannya, semakin dalam yang ia ketahui dari makna-makna Al-Quran Al-Karim yang dihafalkannya, maka akan semakin tegak bangunan dalam dirinya. Nah, maka kata beliau hafizahullah ta'ala bahwa hifzul Quran, menghafal Al-Quran adalah sesuatu yang disyariatkan ya untuk setiap muslim. Nah, wal qadru al-wajib alaihi minhu huwa ma yahtaju ilaihi fi tashih ibadati. Kadar yang wajib untuk kita dapati atau kadar yang harus kita miliki dari hafalan Al-Quran adalah sesuatu yang dengannya itu ibadah-ibadah kita menjadi benar. Ya. Taib, kita tidak diharuskan untuk menghafal semua Al-Quranul Karim, akan tapi kita diwajibkan menghafalkan ayat-ayat dari Al-Quranul Karim yang dengan menghafalnya itu ibadah-ibadah kita menjadi benar. Nah, demikian dikatakan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa amma hifdhu jami'il Qur'an wa fahmu jami'i ma'ani wa ma'rifatu jami'is sunnah fala yajib 'ala kulli ahad. Menghafal seluruh Al-Qur'an, memahami semua isi Al-Qur'an, makna-maknanya, mengenali dan mendalami seluruh as-sunnah, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukanlah perkara yang wajib atas setiap muslim, akan tapi yajib 'alal 'abd, akan tapi wajib atas setiap hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal dari Al-Qur'an, wa ya'lamu ma'aniyah, dan memahami makna-maknanya sekadar apa yang ia butuhkan untuk apa? Untuk ia jalankan ibadah-ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian terkait dengan qira'atul Qur'an wa hifdzul Qur'an. Naam. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, di sini ada beberapa hal yang insyaallah kita akan baca sebagai apa namanya? Kelanjutan dari apa namanya? Pembahasan tentang hifdzul Quran. Di sini akan disebutkan oleh beliau rahimahullah taala apa saja yang harus diperhatikan bagi seorang yang membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quranul Karim. Nah. Salat tidur. Baik. Baik, insyaallah tentang pasal ini ya kita akan baca bersama ya. Ba'da ada ishalah Laisha bi'idnillahi ta'ala. Nah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.